بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ. Melanjutkan apa yang telah kita baca sebelumnya dari soal-soal yang disebutkan dalam akhir dari kitab sunnah. Demikian pula jawaban dari Asy'ari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kemarin kita sudah membaca ya, selesai dari soal yang ke-17 terkait dengan hukum ahlul fatrah di akhirat, apakah mereka termasuk di antara ahlul jannah ataukah ya ahlun nar, atau ada rincian tentang permasalahan tersebut sudah kita baca. Demikian pula khilaf yang ada di kalangan para ulama tentangnya. Kita masuk pada as-su'al as-samin asyar, soal yang ke-18. Soalun minal hasa atau al hasa atau disebut juga ahsa ya, salah satu wilayah yang ada di Saudi bagian timur ya. Yaqulu sa'iluhu, di mana penanyanya berkata kaifa yata'amalu man yukimu fil gharb ma'al kuffari bin nisbati lissalami wa raddi tahiyyah. Tapi pertanyaannya, bagaimana terkait dengan muamalah, interaksi bagi mereka yang tinggal di barat, yakni muslimin yang tinggal di barat. Barat di sini maksudnya Eropa, di mana kauman mereka ya adalah orang-orang kufar ya, dominannya dari kalangan Nasrani. Yakni di sini katakan ma'al kufar, dalam muamalah mereka dengan orang-orang kafir, bin nisbati lissalami wa raddi tahiyyah ya, yakni berkaitan dengan perkara salam, baik mengucapkan salam ataupun menjawabnya. Demikian pula ya raddi tahiyyah, yakni membalas penghormatan dari mereka. Untuk kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kufar ya, mereka yang tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sama saja mereka, orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan ya nabi yang diutus kepada mereka, ya semisal ahlul kitab ataupun selain mereka, ya dari kalangan ubadul ausan, dari kalangan para penyembah berhala. Ya, mereka adalah orang-orang kufar. Yani siapapun yang tidak beriman ya dengan risalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kufar. Al-jawab, jawaban dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, alladhi yuqimu fil gharbi raghbatan fil baqa'i bainal kuffar, hadha rubbama yuqalu innahu muhti'un. Seseorang yang dia mukim, tinggal di barat, ya, entah itu di Inggris ataupun di Itali ataupun di Jerman, ya, di negeri-negeri barat, ya, karena senang atau cinta untuk tinggal, ya, di tengah orang-orang kufar, maka yang demikian bisa jadi dikatakan terhadap orang yang seperti ini, innahu muhti, ya, bahwa dia salah, ya, dengan keadaannya seperti itu. Tayib, ya, karena, ya, bagaimanapun seseorang yang tinggal di negeri yang kafir dalam keadaan tidak ada tuntutan hajat, baik itu hajat yang sifatnya diniyah, ya, baik itu dakwah, penyebaran Islam ataupun yang sifatnya dunyawiyah, ya, kepentingan bisnis yang semisalnya, ya, dan di sisi yang lain, ya, tidak bermodal, ya, kekuatan agama, keimanan maupun ilmu, ini sangat membahayakan. Makanya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, pada awal-awal dari syarah kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang hukum yakni safar ila biladil kufar, ya, beliau menyebutkan tentang, ya, tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang hendak, ya, safar ke negeri kufar. Karena itu pentingnya hanya terkait safar, ya, bagaimana lagi dengan yang tinggal di sana. Ya, beliau menyebutkan di antaranya seorang harus berbekal iman, ya, yang dengannya bisa terjaga dari syahwat. Ya, terjaga dari syahwat karena perkara yang maklum, ya, keadaan negeri kufar, ya, berbagai tawaran syahwat demikian terbuka. Ya, baik yang terkait dengan syahwat al-farj, ya, maupun yang terkait dengan al-fam, ya, mulut, dari berbagai makanan yang diharamkan ataupun minuman yang semisalnya. Demikian juga syarat yang kedua yang beliau sebutkan, berbekal ilmu yang akan bisa menepis syubhat yang dihadapinya di negeri kufar. Kemudian yang ketiga, adanya hajat, ya, kebutuhan untuk melakukan safar ke sana. Kata beliau Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, wa inna tarkas salami alaihi awla in kana yadmanul maslahah. Sesungguhnya meninggalkan mengucapkan salam, ya, kepada, ya, seorang yang kafir, yang demikian, ya, lebih utama untuk ditempuh in kana yadmanul maslaha, kalau mengandung di dalamnya kemaslahatan, ya dikhawatirkan adanya mudarat. Amma idza kana hadza muttarran ila hadza alladhi hasala minhu, adapun jika keadaannya ya dia muttar, ya seorang dalam keadaan ya dipaksa atau terpaksa, ya ila hadza alladhi hasala minhu, pada perkara yang ya terjadi darinya, wa fa'alahu, dan dia melakukan ini muttarran ilaihi, tertuntut betul, ya bukan hanya sekadar hajat, ya ittiraran, betul-betul ya dia dihadapkan ya pada kondisi darurat. Fala ara fi salami alaihi mani'an, ya maka aku berpandangan dalam hal mengucapkan atau memberikan salam ini tidak ada halangan. Artinya kalau dihadapan pada kondisi kalau dia tidak memberi salam ya pada mereka orang-orang kafir yang punya ya kekuatan, kedudukan, ya kalau tidak dilakukan itu akan tertimpa kemudharatan. Maka kata Syekh di sini ya fala ara fi salami alaihi mani'an, maka aku memandang tidak ada penghalang untuk dia memberikan salam padanya. Jadi beliau memberikan ya jawaban demikian pada kondisi ya betul-betul dihadapkan pada kondisi darurat, sehingga tidak boleh ya seseorang ya tasahul, bermudah-mudahan di dalam memberikan salam, mendahului salam kepada orang-orang kufar. Taib, ini pertanyaan yang ke-18. Kemudian as-su'al at-tasi'ashar, soal yang ke-19. Hadza su'alun min al-Kuwait 'abra asy-syabakah. Ini adalah pertanyaan dari Kuwait ya melalui jaring-jaring internet begitu. Yaqulu sa'ilu, di mana penanyanya berkata inna 'indahum syakhsan yud'a Abdullah Al-Farisi. Yaqulu inna kulla man 'indahu haqqun fa innahu yusna 'alayhi. Mislu Hasan al-Banna Al-Sayyid Kutub Wal-Jaham Ibn Safwan Wa Iblis. Sesungguhnya ya di sisi mereka, kata penanya ini, ada seorang yang disebut namanya Abdullah Al-Farisi. Dia berkata, sesungguhnya setiap orang yang dia padanya ada kebenaran, maka orang tersebut ya pantas untuk dipuji, disanjung. Seperti Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ya pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin ya orang Mesir. Demikian pula Sayyid Kutub. Ya, Sayyid Kutub salah seorang di antara tokoh Ikhwani juga dari Mesir. Dan subhanallah, kalau kita melihat banyak tokoh-tokoh ya dari Hizbiyyin rata-rata dari Mesir, ya. Contohnya misalnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Itu dia juga dari Mesir. Ya, pendiri gerakan atau Jum'iyah Ihya Turaj. Demikian pula yang menjadi mufti di Qatar, ya Yusuf Al-Qardawi. Baik. Ya, dia juga dari Mesir. Tokoh lain, ya, Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, itu juga dari Mesir, ya. Abul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani. Baik. Termasuk juga yang menjadi pentolan, ya, Al-Hadadiyah Mahmud, ya, Al-Haddad, ya, itu juga dari Mesir. Jadi sekian banyak tokoh dari tokoh-tokoh yang membawa pemikiran sesat itu banyak dari Mesir. Wal Jahm ibn Sofwan, ya. Ini insya Allah lebih masyhur. Kemudian wa iblis, ya, sampai pun pada iblis, ya, karena, ya, dalam pandangan orang ini Abdullah Al-Farisi, ya, juga punya kebenaran, itu, ya, pantas untuk dipuji. Al-jawab, kata Syekh, hasbunallah wa ni'mal wakil wa nas'alullaha salamah. Ya, cukuplah, ya, bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan dialah sebaik-baik tempat kami bersandar. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. In kana hadha huwa ar-rajul alladhi iltaqaitu bih, ya, faqad 'araftuhu min ahli sunnah wa naqaltu 'anhu fi ar-radu syar'i al-ma'kul, ya, kisataini kiltahuma tadulu ala butlani ma alaihi ahlul bidah. Kata Syekh selanjutnya, kalau dia, ya, dia ini orang yang aku pernah bertemu dengannya, maka sungguh, ya, ini aku mengetahui dia termasuk ahlus sunnah, dan aku pun menukilkan darinya dalam kitabku, yakni Ar-Radu Syar'i Al-Ma'kul, di mana kitab ini, ya, disatukan oleh Syekh dengan kitab beliau Ar-Radul Jawab, ya, alaman talaba mini adamu tab'il kitab, ya. Aku menukilkan dua kisah di mana kedua-duanya tersebut menunjukkan akan, ya, kebatilan, ya, apa yang ada di atasnya, yakni ahlul bidah. Kata Syekh selanjutnya, wadzahir, yang tampak, idza kana hadzal rajul huwa, kalau seandainya, ya, bahwa orang tadi yang mana yang namanya Abdullah Al-Farisi yang perkataannya demikian, bahwa setiap orang yang padanya ada kebenaran, ya, dia pantas untuk dipuji, sampai pun dikatakan di sini Jahm ibn Sofwan, bahkan iblis, yang kata Syekh, aku dulu pernah, ya, bertemu dengannya, ya. Kalau betul dia, fanakulu, maka aku, yakni kami katakan, yang bagi an nuksira minad du'ai an yahfadhana Allah wa yusabbitana wa ya'simana, maka hal yang semestinya atau bahkan wajib untuk kita memperbanyak doa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa na'udzu billah min taqlibil qulubi ba'da istiqamatiha, dan kita sepantasnya untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dibaliknya kalbu-kalbu, ya, setelah sebelumnya istiqamah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, beliau menutup jawabannya dengan istirja. Yani dari apa yang beliau gambarkan di sini, ya, menunjukkan bahwa terkadang, ya, pada sebagian orang yang sebelumnya dia berjalan di atas tariqah as-salaf, ya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, ya, pada diri orang tadi perubahan keadaan yang sangat drastis. Sebagaimana gambaran di sini, ya, bagaimana dahulunya saya mengenal orang ini termasuk dari kalangan ahlu sunnah, yang menunjukkan tentang bagaimana kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah. Namun ternyata justru, ya, dinukilkan ucapan darinya bahwa siapa saja yang padanya ada kebenaran, maka pantas untuk dipuji, diabaikan kesesatannya, ya, sampai pun iblis sekalipun. Jadi ini pelajaran penting yang disampaikan oleh Syekh kepada kita, pentingnya untuk kita banyak-banyak berdoa memohon perlindungan, penjagaan dan kekokohan, ya, di dalam agama ini. Tayib, ya, karena tidak ada jaminan bagi seorang pun untuk dia terus istiqomah. Ya, yang terpenting dalam hal ini bagaimana seorang untuk berusaha, ya, menyelaraskan zahir dan batinnya, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana dinyatakan, ya, oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, ya, barang siapa yang dia hidup dalam sebuah kondisi, ya, maka dia pun akan mati, akan meninggal dalam kondisi tadi. Artinya, ya, kejujuran seorang, ya, di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan menjadikan dia pun akan diwafatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kita masuk as-su'alul isrun. Soal yang ke-20. Yaqulu sa'il, penanya berkata, Fadilatul Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd, qawlu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-khulafa'u khamsah, wa zakara minhum Umar ibn عبد العزيز رحمه الله أليس في هذا تنقص لقدر معاوية رضي الله عنه فإنه أولى بهذا الوصف من عمر يعني عمر ابن عبد العزيز رحمه الله حيث إنه يعني إن معاوية صحابي وخال المؤمنين وأيضا زمنه أفضل من زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله حيث إن الصحابة متوافرون. Kata penanya setelah mengucapkan salam kepada Syekh, dan ada pun yang selanjutnya, kata penanya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri, al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, Imam Ahli Iraq fi zamani atba'i tabi'in, ya, rahimahullah, di mana di zaman itu sebagaimana kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ya, umat merujuk kepada 4 imam, ya, di zaman itu, ya, yakni Sufyan Ats-Tsauri ini di Irak, ya, kemudian Malik Ibn Anas di Madinah, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Ya, secara khusus terkait dengan Imam Al-Laits ibn Sa'ad, ya, di antara pujian Al-Imam Syafi'i, ya, sebagai murid Imam Malik, ya, beliau menyatakan Inna Al-Laitha afqahu min Malik, atau kama qal. Sesungguhnya Al-Laits, ya, itu lebih faqih dibandingkan, ya, Imam Malik. Ya, di sini menunjukkan sikap insaf, ya, dari Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai salah satu murid di antara murid Imam Malik. Beliau tidak ta'assub, Ya, bahkan beliau dengan jujur mengatakan bahwa Al-Laits ibn Sa'd itu lebih faqih. Ya. Hal yang perlu menjadi pelajaran penting bagi kita, sebagai yang disebutkan para ulama, hanya sangat disayangkan penduduk Mesir itu menyia-nyiakan ilmu beliau. Jadi tidak ada kesungguhan ya untuk mendatangi dan menimba ilmu dari Al-Imam Al-Laits ibn Sa'd bersamaan bagaimana yakni pujian Imam Asy-Syafi'i terhadap beliau. Ya, berbeda halnya dengan Imam Malik. Ya, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia banyaknya orang-orang yang berdatangan untuk menimba ilmu ya dari beliau, bahkan sampai pun dari Andalus, ya, dari Andalusia datang orang untuk belajar kepada Imam Malik. Kemudian yang keempat, yakni Al-Imam Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i, Imam negeri Syam. Nah, kembali di sini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyatakan, kata penanya di sini, Al-Khulafa'u Khamsah. Para khalifah, ya, itu ada lima. Wa dzakara minhum, dan beliau menyebutkan dari mereka di antara lima khalifah tersebut, yakni Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Jadi samping empat al-khulafa ar-rasyidun. Jadi mulai dari Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kata penanya, yakni dengan diposisikannya Umar ibn Abdul Aziz bersama dengan empat khulafa ar-rasyidin ini, kata penanya, alaisa fi hadha tanakkusun li qadri Muawiyah radhiyallahu an, bukankah pada hal yang demikian ada suatu bentuk tanakus, yakni mengurangi ya kedudukan kemuliaan ya Muawiyah ibn Abi Sufyan ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa, kata penanya, fa innahu aula bihadzal wasfi min Umar, yakni min Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Karena sungguhnya Muawiyah ini lebih pantas dengan sifat ini, yakni sebagai khalifah, ya, kalau mau disebut khalifah, dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz. Haitsu innahu sahabiyyun wa khalul mu'minin. Dari sisi beliau ini seorang sahabat, di mana kedudukan seorang sahabat tidak bisa yakni dikalahkan oleh generasi yang datang setelahnya. Di sisi yang lain beliau dijuluki sebagai khalul mu'minin, ya, pamannya dari kaum mu'minin. Dan ini ya kekhususan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, bersamaan di sana juga ya para istri Nabi, ya, mereka memiliki saudara-saudara laki. Namun ya julukan ini diberikan khusus kepada Muawiyah. Sebagai contoh misalnya Hafsah ya radhiyallahu taala anha, di antara saudara beliau kan siapa? Ya, Abu Abdullah ibn Umar. Demikian juga Aisyah. Ya, beliau memiliki saudara laki. Ya. Yani Abdurrahman ibn Abi Bakar. Namun ternyata julukan ini Rasulullah khususkan untuk Muawiyah. Bisa jadi ya hal ini untuk menepis ya ucapan ataupun ungkapan-ungkapan jelek yang ditujukan kepada beliau yakni Muawiyah, terkhusus saat terjadi fitnah di antara kaum mukminin ya sampai terjadinya ya peperangan antara kaum mukminin yang bersama dengan Ali, demikian juga ya yang bersama dengan Muawiyah, meskipun hal itu belum terjadi. Sebagaimana kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang sesuatu yang itu bisa menjadi benteng ya, terhadap pihak-pihak yang menuduh ya sebagian sahabat. Sebagai contoh misalnya dalam hadis Sahal ibn Sa'ad, ya, di mana pada perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, la'utiyan ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh aku akan berikan rayah, yakni panji perang, bendera perang, kepada seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dan ternyata, ya, ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada Ali. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwa hadis ini bukan menunjukkan bahwa selain Ali ibn Abi Thalib itu tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bukan itu. Namun hadis ini menunjukkan sebagai bantahan terhadap pihak-pihak yang memusuhi Ali ibn Abi Thalib, bahkan mengkafirkan beliau. Bagaimana mungkin seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, dia kemudian menjadi apa? Ya, orang yang kafir seperti itu. Tayib. Kita lihat jawaban terkait dengan ini. Dikatakan di sini, wa aidan zamanuhu, dan di sisi yang lain juga, ba zaman beliau, yakni zaman Muawiyah, afdalu min zamani Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Itu lebih utama dibandingkan zaman Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Haitsu inna as-sahabata mutawafirun. Dari sisi para sahabat di masa Muawiyah itu masih banyak. Ya, masih banyak dibandingkan di masa, ya, Umar ibn Abdul Aziz. Al-jawab, jawabannya kata Syekh Ahmad An-Najmi, istidrakun wajihun fima ara. Ini suatu istidrak, ya, saya dimaknai koreksi yang wajih, yang ada, ya, sisi kebenarannya, ya, fima ara, ya, pada apa yang aku pandang. Jadi pada pandanganku ini istidrak, ya, koreksi yang, ya, bisa dibenarkan. Fafi khilafati Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu khairun kathirun. Di mana pada kepemimpinan Muawiyah, ya, radhiyallahu anhu, ya, setelah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dengan jiwa besarnya, kalau istilahkan orang sekarang, seorang negarawan sejati, istilahnya seperti itu. Ya, dia mengalahkan, ya, kepentingan pribadinya terkait dengan, ya, kepemimpinan bersamaan. Beliau adalah seorang yang berhak menjadi pemimpin. Beliau, ya, tanazul memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di masa kepemimpinan Muawiyah ini, ya, terdapat khairun kathirun, kebaikan yang demikian banyak. Haitsu hada'atil ummah, di mana di masa itu umat, ya, dalam keadaan tenang. Wastarahat min al-khilafat allati kanat bainaha, dan mereka merasakan, yakni istirahat, ketenangan, ya, dari berbagai perselisihan-perselisihan yang sebelumnya terjadi di antara mereka. Wattajahat ila al-futuhat, dan umat terarah untuk melakukan futuhat, yakni pembukaan negeri-negeri menjadi negeri Islam, ya. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, ya, di zaman khilafah Bani Umayyah. Ya, sampai-sampai Islam tersebar dari barat, dari Andalusia, ya, masuk kalau di zaman kita menjadi wilayah apa? Spanyol dan Portugis, ya. Itu dulunya Andalus. Ya, kemudian ke arah timur, ya, sampai masuk ke daratan India. Ya. Ya, Pakistan, India itu masuk, ya, dalam wilayah Islam. Ya, demikian juga wilayah Cina. Ya. Jadi wilayah yang demikian luas di masa khilafah Bani Umayyah. Kemudian walakinnahum, akan tapi dalam hal ini, ya, ini sebagian ulama termasuk di antaranya nukilan dari kalam Imam Sufyan Ats-Tsauri, faddalu khilafata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ala khilafati Muawiyah. Akan tapi mereka, ya, lebih menganggap afdal, lebih menganggap utama khilafah Umar ibn Abdul Aziz dibandingkan khilafah Muawiyah. Wa alhaqahu ba'duhum, bahkan sebagian mereka, ya, menggabungkan bil khulafa'ir rasyidin, ya, dengan al khulafa'ir rasyidin. Ya. Jadi bersamaan, ya, rentang yang cukup jauh, ya, dari masa akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sampai kemudian, ya, masanya Umar bin Abdul Aziz. Namun sebagian ulama sekali lagi menganggap pantas kalau masa khilafah Umar bin Abdul Aziz ini sebagai bagian dari khulafah ar-rasyidin. Lima waqa'a fi khilafatihi min al-islahati wa raddil madzalim. Dikarenakan apa yang terjadi pada masa khilafahnya tersebut, dari berbagai islahat, yakni tindakan-tindakan perbaikan, dan termasuk di dalamnya yang mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi, entah itu, ya, harta yang diambil ataupun yang semisalnya. Li'anna ba'da khulafai Bani Umayyah, karena sebagian dari para pemimpin Bani Umayyah, ini yang sebelumnya, ya, kana qad hasala minhum ma hasala min al-iqtita'at allati ukhidha fiha huququn lil ghairi kama yuqal. Karena sebagian para pemimpin dari Bani Umayyah, ya, yang sebelumnya itu telah terjadi dari mereka apa yang terjadi dari, yakni, ya, mengambil hak-hak, ya, dari pemiliknya kepada orang lain, ya, kama yukol, ya, sebagaimana dikatakan. Mungkin kalau bahasa di masa kita, ya, entah dengan istilah, ya, KKN atau yang semisalnya. Jadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz, di antara apa yang beliau tempuh, bagaimana upaya mengembalikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Dan ya, di masa itu, ya, keadilan, ya, betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan ini terjadi, ya, setelah keberadaan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Artinya, ini sebagai suatu bentuk, yakni kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin setelah mereka mengalami kondisi yang sulit di masa keberadaan Al-Hajjaj ibn Yusuf yang sangat dikenal, ya, kezalimannya, ya, mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin hatta dengan sebuah kesalahan yang kecil. Ya. Jadi ini salah satu bentuk dari kelapangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ya, setelah mereka sebelumnya mengalami kesempitan. Dan juga pelajaran yang penting, karena di masa Al-Hajjaj ibn Yusuf, ya, telah terjadi upaya untuk melakukan pemberontakan karena dipandang kejamnya penguasa tersebut, ya, sebagaimana yang dikenal dengan, ya, pemberontakan Ibnu al-Ash'ats, ya, Abdurrahman Ibnu al-Ash'ats. Ya. Dari pemberontakan tersebut tertumpah darah kaum muslimin, ya, yang tidak sedikit. Ya. Dan ujung-ujungnya Abdurrahman Ibnu al-Ash'ats sendiri, yang sebelumnya dia ditunjuk sebagai panglima untuk melakukan futuhat, ya, ke negeri Turki ketika itu, dia berkalah membuahkan, ya, kecuali derita bagi masyarakat secara umum, ya, lebih khusus kaum musliminnya. Maka dinasihatkan oleh para ulama untuk, ya, perbaikan keadaan negeri itu dengan, ya, bertaubat, ya, atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat. Ya, karena salah satu di antara sebab munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim karena kezaliman rakyat itu sendiri. Maka obatnya adalah dengan taubat, bukan dengan mengangkat senjata melawan penguasa. Ala kulli hal, kata Syekh Ahmad An-Najmi, tilka ummatun qad khalat, ya, itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, bagi mereka, ya, mendapatkan kebaikan yang telah mereka upayakan, dan mereka pun, ya, mendapatkan, yakni kerugian dari kejelekan yang mereka lakukan. Wa nas'alullaha an yulhiqana bis-salihin, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Wallahu taala alam. Ini yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.